yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Bila malam tanpa bintang, ku akan menjadi bintang. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa.